بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Makanatus Sunnati fil Islam, kedudukan sunnah di dalam Islam. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan untuk menyampaikan sunnahnya kepada orang yang setelahnya atau kepada orang lain dari kalangan umatnya hingga hari kiamat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan hadis-hadis atau sunnah ketika Hajjatul Wada di saat beliau berkhutbah. Beliau mengatakan liyuballigha syahida minkumul ghaib. Hendaknya orang yang menyaksikan khutbah ini itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Karena bisa jadi seorang muballigh, berapa banyak seorang muballigh au amin sami'. Namun di sana ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ada riwayat al-Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kataba 'anni syai'an falyamhuh." Siapa yang menulis tentangku sesuatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia menghapusnya. Apa maksud dari sabda ini? Nah, insyaallah kita akan lanjutkan di pagi hari ini biiznillahi azza wajal. Qala al-muallifu hafizahullah, ولهذا كانت عناية المسلمين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيها وحفظها وضبطها عظيمة فاقت مجهود الأمم كلها. Oleh karena itu, perhatian kaum muslimin dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mentalqinya, bertalaqi, menjaganya, memeliharanya, itu sangat besar. Perjuangan dan kesungguhan umat ini seluruhnya. Falaisa fil umami ummatun i'tanat bi athari rasuliha wa nabiyyiha mithlu hadhil ummatil muhammadiyah. Maka tidak ada dari kalangan umat pun, umat-umat terdahulu, satu umat yang mereka menjaga sunnah, yang mereka itu memberikan perhatian yang sangat dengan atsar rasulnya dan nabinya, semisal umat Muhammadiyah ini, umat Nabi Muhammad ini. Tidak ada yang semisal seperti ini. Fakanu yahfaduna sunnah fi sudurihim hifzan an dhahri qalbin wa yulaqqinunaha wa yuballighunaha li ghairihim. Maka mereka, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghafal sunnah, memelihara sunnah di dalam dada-dada mereka secara hifz, secara hafalan, an dhahri qalbin. Mereka saling mentalqinkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. As-sabiqu yuballighu al-lahiqa jailan ba'da jail. Orang terdahulu itu menyampaikan kepada orang-orang sekarang, satu demi satu, generasi demi generasi, disampaikan jailan ba'da jail, hingga sampai zaman kita sekarang ini. Kita dapati ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Wa kanu ila janibi hifdhiha wa itqaniha yaktubunal ahadith kitabah. Mereka dari sisi menghafalkannya serta memutqinkannya, mereka tulis hadis-hadis dalam sebuah tulisan. Fayahfadunaha fis suduri wa fis sutur. Maka mereka menjaga dalam, nah, mereka menjaga sunnah di dalam dada-dada serta dalam tulisan-tulisan. Naam. Jadi tidak hanya menjaga untuk dihafal selesai, tapi mereka juga tulis. Sehingga kita dapati sekarang ketika ingin mendapatkan hadis-hadis itu tidak sulit, tidak susah. Kita mencari riwayat hadis itu enggak susah sekarang. Kalau dulu mungkin sangat sulit mendengarkan satu riwayat, dia ingin mendapatkan riwayat yang ali, yang tinggi, dia harus melakukan perjalanan. Bisa sampai satu bulan. Fidhaka zaman, di zaman itu. Yang mungkin fasilitas itu sangat minim. Tidak seperti sekarang. Atau terkadang bahkan seorang melakukan perjalanan menuju satu daerah, menuju satu negeri, ternyata sambungan sanad itu sampai juga ke negerinya, ke kampungnya sendiri. Jadi balik lagi. Karena mengurutkan itu sanadnya, sanadul hadis dulu. Sekarang kita, masya Allah, kita menikmati hasil jerih payah mereka. Tayyib. Dan insya Allah mereka-mereka yang menulis kitab-kitab hadis, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal soleh yang mereka amalkan sampai hari kita sekarang. Maka hendaknya kita juga demikian. Amalkanlah kebaikan. Bisa jadi mungkin sekarang belum bisa dinikmati oleh diri kita sendiri. Kita berharap 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, insya Allah itu kita yang mengamalkan. Tayyib, mengharap pahala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga sunnah itu di dalam dada mereka serta dalam tulisan-tulisan. Walakin fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yanha an kitabatil hadith. Namun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang dari menulis hadith. Faqala, beliau mengatakan, man kataba anni syai'an falyamhuhu. Siapa yang menulis tentangku sedikitpun, sesuatu tentang aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia menghapusnya. Nah, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ini dilarang menulis hadis. Tapi kok bisa sekarang Sampai di zaman kita banyak hadis itu, ada sahih al-Bukhari, ada sahih al-Imam Muslim. Bahkan ini riwayat al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ada kitab al-Jami' at-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Ini kitab-kitab hadis induk, ada al-Musnad, ada al-Muwatta. Lalu bagaimana? Sekarang kok sampai kepada kita tulisan hadis-hadis, kitab-kitab hadis, padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk ditulis. Jawabannya ma'asyiral muslimin, wal ghardu min dzalika alla yakhthalit al hadis bil Qur'an. Tujuannya adalah agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Hadis itu tidak tercampur dengan Al-Quran. Mana yang hadis, mana yang Quran. Sehingga fakana yanha an kitabatil hadis li'alla yadhun annahu minal Quran. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam melarang dari menulis hadis, agar tidak ada yang mengira bahwa hadis itu termasuk dari Al-Quran. Jadi ketika itu alasannya, bok nanti tercampur dengan Al-Quran. Bok nanti dikira ini yang ditulis adalah Al-Quran. Karena sama-sama wahyu. Nah, karena apa? Sama-sama wahyu. Bisa diamalkan kedua-duanya. Ini kekhawatiran beliau alaihi salatu wassalam. Thumma innahu adzina li ba'dil ashkhas fil kitabah min sahabatih. Ini yang kedua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada sebagian sahabat-sahabatnya untuk menulis. Sebagian sahabatnya boleh, silakan kamu menulis hadis, silakan. Ka'abdillah ibni Amr ibni al-As. Idza ka'id kana yaktubu ma yasma'uhu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abdullah ibnu Amr ibni al-As, di mana beliau menulis apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walihada kana Abdullah ibn Amr ibn al-As min akthari sahabati riwayatan, li'annahu kana yaktubu al-ahadith allati yasma'uha. Oleh karena itu sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith. Kenapa? Karena beliau menulis hadis-hadis yang didengar oleh, yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Masya Allah kan, sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan demikian. Abdullah ibnu Amr ibnu al-As itu lebih banyak riwayatnya daripada saya. Apa sebabnya? Karena beliau menulis. Ditulis hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak tercantum dalam nama-nama para sahabah, ya, yang disebutkan oleh para ulama ul-muhaddithin yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maksudnya paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma balagha alf. Hadis-hadis yang diriwayatkan itu mencapai 1000 atau lebih. Nah, kalau seorang sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai 1000 atau lebih, inilah yang dimaksud dengan minal mukthirina fir riwayah. Tetapi sahabat Amr, Abdullah bin Amr ibn al-As, tidak termasuk dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang disebutkan ya oleh ulama al-muhaddisin. Jawabannya kenapa? Ya, karena setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhu itu sibuk dengan ibadah, menyibukkan diri dengan ibadah, ibadah syakhsiyah, ibadah sendiri. Beda dengan 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih tepatnya lebih sibuk beribadah, ahli ibadah. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As itu lebih sibuk ibadah daripada majlisul hadis. Naam. Tidak sebagaimana 7 sahabat yang lain. 7 sahabat yang disebutkan oleh ulama'ul muhaddithin seperti Abu Hurairah, kemudian Abdullah ibn Umar, kemudian Abdullah ibn Abbas, kemudian Anas ibn Malik, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, kemudian Jabir ibn Abdullah al-Bajali, dan yang ketujuh Aisyah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang disebutkan oleh ulama al-muhaddithin. Hadis-hadis mereka mencapai 1000. Lalu kenapa Abdullah bin Amr, bukankah beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis? Iya. Karena beliau menulis. Ini disebabkan beliau tidak dicantumkan karena lebih sibuk untuk ibadah. Ibadah sendiri, enggak seperti 7 sahabat tersebut, wallahu a'lam. Lakin kanat inayatul muslimina bil hifzi ashaddu minal kitabah. Namun perhatian kaum muslimin untuk menghafal itu lebih daripada menulisnya. Fakanu yahfaduna sunnah wa yatahammalunaha fi sudurihim wa yatadarasunaha wa yuballighunaha. Maka mereka para sahabat menghafal sunnah, memelihara sunnah itu di dalam dada-dada mereka. Mereka hafalkan. Mereka saling mengajarkannya dan mereka saling menyampaikannya. Itu melalui hafalan. Bal safara ahaduhum minal Hijaz ila Misra li talabi hadithin wahidin balaghahu 'inda ba'dhi as-sahabah ma'a bu'di as-shaqqah. Lakin hadza yadullu ala 'inayatihim bi haditsi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ijlalihim wa tawqirihim lah. Bahkan salah seorang mereka itu mengadakan safar, mengadakan perjalanan dari Hijaz menuju Mesir untuk mencari satu hadis saja yang sampai kepadanya di sisi para sahabat. Bersamaan dengan itu jauh dan sulit fasilitas atau transportasi yang ada saat itu. Namun ini menunjukkan ya akan perhatian mereka para ulama atau kaum muslimin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat memuliakannya dan sangat menghormatinya terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini, dari Hijaz menuju Mesir, di zaman itu mungkin belum ada pesawat, ya kan? Ya sudah, berkendara seadanya. Mungkin itulah yang mereka-mereka merasakan betapa dan bagaimana ya, pahit getirnya seorang yang safar. Panas terik matahari, terkadang mungkin kekurangan perbekalan. Ya, begitulah. Sehingga ketika mendapatkan sesuatu, betul-betul itu mereka jaga. Betul-betul mereka pelihara. Satu hadis saja padahal. Melakukan perjalanan dari Hijaz menuju Mesir. Bukan jarak yang dekat. Jauh. Sekarang kita Masya Allah, kitab-kitab hadis terpampang di hadapan kita. Apakah kita menghafalnya? Nah, tidak. Kita tanya kepada diri sendiri. Tayyib. Apalagi sekarang ada media, ya kan? Yang bernama Al-Maktabatus Syamilah. Ini lebih memudahkan lagi. Bingung cari potongan-potongan hadis, sudah klik saja. Klik. Ya. Dalam kitab apakah hadis ini berada? Nah, sudah itu. Lengkap dengan riwayatnya, lengkap dengan kitabnya, lengkap dengan sahabat siapa yang meriwayatkan hadis. Masya Allah. Sudah bisa kita nikmati sekarang. Meskipun kita ya misal sedang di pesawat, ya perjalanan kita bisa murojaah di situ pakai media. Pakai apa? Dimatikan mode pesawat. Mudah itu sekarang. Tapi jarang, ya kan? Nah, kesemangatannya beda. Sehingga hasilnya pun beda. Falhasil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat menjaga sunnah. Sampai mereka tulis. Sampai mereka bukukan. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu fi ahdil khalifah Ar-Rashid Umar ibn Abdul Aziz bada'a tasnifa al-hadith wa kitabatahu. Ketika di zaman Al-Khalifatul Rashid Umar ibn Abdul Aziz, dimulailah pengumpulan penulisan hadith. Disebutkan seperti Az-Zuhri, ya, menulis, mengumpulkan hadith. Demikian juga Abu Bakar ibnu Hazm, di mana Umar ibnu Abdul Aziz, ya, memerintahkan keduanya untuk menulisnya. Ayo kumpulkan. Thumma tatawwarat ba'da dzalika kitabat al hadis. Kemudian terkumpullah setelah itu kitab-kitab hadis. Fa'allafat as-sihhah والمساند والجوامع والمعاجم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Hingga kemudian terkumpullah kitab-kitab sahih. Sahih al-Imam al-Bukhari. Sahih al-Imam Muslim. Dan kitab-kitab sahih yang lainnya. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah menulis kitab ya as-sahih mimma laisa fi sahihain. Hadis-hadis yang sahih yang tidak terdapat dalam dua kitab as-sahihain. Kitab hadis sahih itu hadis yang bagaimana? Awaluha as-sahihu fa huwa mattasalu isnaduhu wa lam yashudha aw yu'alla yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yaitu yang bersambung sanadnya, wa matasalu isnaduhu sanadnya, wa lam yashudha aw yu'alla, tidak ganjil dan tidak ada cacat dalam hadis sahih tersebut, baik pada sanad maupun matannya. Diriwayatkan dari orang-orang yang adlun, orang-orang yang adil, dhabit, orang-orang yang dhabit, dan yang semisalnya. Dhabit ini adil, hafalannya kuat, Diriwayatkan satu ini terus kemudian ke bawah, meriwayatkan lagi dan seterusnya. Hingga tersimpullah hadis itu sebagai hadis yang sahih. Terkumpul banyak. Bukhari saja, sahih Bukhari itu berapa ribu hadis yang terkumpul di dalamnya. Ya kan? Belum lagi sahih al-imami Muslim. Belum lagi kitab Syekh Muqbil mimma laisa fi sahihain. Itu semua kitab-kitab sahih ma'asyiral muslimin yang bisa diamalkan. Bahkan al-imam al-Bukhari dikisahkan ketika beliau berkesimpulan hadis yang sahih, beliau salat apa namanya? Al-istikharah. Salat istikharah dulu ini beliau. Sahih dah. Kalau mantap hatinya istikharah berdoa kepada Allah, beliau tulis di atau beliau kumpulkan dalam sahih al-Bukhari. Jadi istikharah itu berapa kali beliau? Kalau kita seumur hidup sekali lah ya, atau dua kali, ya kan? Kira-kira bojo kan gitu kan, istikharah wis. Kan gitu meyakinkan aja selesai, ya wis ora bojo maning. Jali bojo maning. Wal masanid, kitab-kitab musnad yang diurutkan dari zaman sahabah Abu Bakar misalnya. Oh ini musnadnya Abu Bakar. Sebutkan. Oh ini Umar, hadis-hadisnya Umar. Ila akhiri sampai zaman sahabah. Bisa dirujuk dalam musnad al-Imam Ahmad. Ada musnad al-Imam Ahmad ini yang terkenal. Ada musnad al-Bazzar. Kitab-kitab hadis itu. Wal Jawami', kitab-kitab Al Jawami', Kitabul Jami'. Sebuah kitab hadis, sebuah kitab disebut dengan Kitabul Jami' apabila terkumpul padanya 8 bab. Al Jami'ul ladzi hawa manaqiba wa fitanan wa siran wa adaba. Tafsiran lisyuruti wal aqaida wa thaminul ahkam khudh niltal huda. Kitabul Jami' itu terkumpul padanya manaqib, fadilah, fadail, keutamaan-keutamaan. Fitan, fitnah-fitnah, bab fitnah. Wasiran, siar, siroh, perjalanan, sejarah. Wa adaba, adab-adab. Tafsir, kitab-kitab tafsir, bab tafsir. Asyurut, yakni asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Wal aqaid, yang ketujuh ini tentang aqidah, aqaid. Dan yang kedelapan adalah al-ahkam. Ini yang disebutkan dalam kitab-kitab takhrij. Kitabul Jami' disebut kitab, na'am. Disebut sebuah kitabul jami' apabila terkumpul padanya 8 bab pasal ini. Al-jami'ul ladhi hawa manaqiba wa fitanan wa siran wa adaba tafsiran li syuruti wal aqaida wa thaminul ahkam khudnil talhuda. Makanya mudahnya kita kan sering terkadang kalau kita mengkaji atau membaca atau ikut belajar ya kepada guru-guru kita yang membacakan kitab-kitab hadis, biasanya kita dengar istilah kutubus sittah. Rawahu ashab kutubus sittah, diriwayatkan dari yang meriwayatkan kitab-kitab yang 6. Itu kitab-kitab 6 induk, sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Gitu kan? 6 kutubus sittah ini kitab-kitab induk namanya. Kalau dibuka tentang na'am isinya hadis-hadis. Tayyib. Nah, tapi di sana untuk kitab At-Tirmidzi itu bukan dikatakan sebagai kitab-kitab sunan. Sunan itu jamak dari sunnah, sunan. Udu sunan, sunan sing. Sunan iki ke sunan udu bukan. Ke gambarane wis liya ya, gemien dulu ngger krungu sunan ya. Nyong ujar ku ngaji wong jenggoten ana sunan-sunan barang ki ya, sing kaya ngapa ki sunan. Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, belum waktu belum awal-awal ngaji. Awal belajar, ada sunan-sunan yang kita kenal kan sunan di Indonesia itu. Sunan, nah iyalah, begitulah. Nah, ini ternyata di sini ngajinya ada sunan-sunan juga. Ternyata itu dimaksud kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Lah, untuk At-Tirmidzi itu disebut kitab Al-Jami', bukan kitab sunan. Al-Jami' At-Tirmidzi, begitu. Karena terkumpul padanya 8 bab. Wal Ma'ajim, kitab-kitab mu'jam. Ini seperti apa namanya ya? Al-Mu'jamul Mufahros, kalau enggak salah itu judul kitabnya. Kitab-kitabnya ini kuno, 2. Ini dulu ceritanya namanya Al-Mu'jamul Mufahros. Itu ada paling apa namanya matan hadis, potongan-potongan hadis sekian. Itu sangat memudahkan bagi orang-orang yang belajar dalam kuliah hadis membantu kitab ini hadis ini, matan hadis ini di kitab mana ya? Nah, itu di situ tuh, kitab itu. Al-Mu'jam al-Mufahras. Padahal itu dulu dibuat untuk menghancurkan Islam oleh orang-orang orientalis. Orang-orang yang pengingkar hadis. Dulu dibuatnya malam oleh mereka. Hingga kemudian terkumpul sejumlah kitab itu. Al-Mu'jam Al-Mufahras. Ini yang terkenal. Fima a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Yang berisikan potongan-potongan hadis. Itu sangat membantu. Padahal dulu itu kitab ditulis oleh orang-orang orientalis dulu di sini ada kayaknya. Kitabnya sudah tua lah, corona wis sepuh banget, nggak diteleng, bisa kayak beribi kembok itu. Sepuh ini cetakannya, ujarku saya, yang saya pernah melihat itu kitabnya sepuh-sepuh gitu loh. Kitab-kitab zaman siki kan cantik-cantik gitu kan, wadahnya kayak nyenengi lah, kadang warnanya bermodel-model, ini sepuh temenan gitu. Nulis dalam Arabe pun, dalamnya sepuh ini. Keton lah, insyaallah. Dulu di sini ada, nggak tahu sekarang. Udah kembali ke pemiliknya mungkin. Masyaallah. Padahal itu dulu dibuat untuk menghancurkan Islam dengan menggugurkan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi malah jadi manfaat al-mu'jamul mufahros. Sesuatu yang enggak kita tahu. Ini satu di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya, terhadap wahyunya. Luar biasa. Kadang kalau kita pikir matematika juga kadang enggak nemu. Masa bisa ya? Orang mau menghancurkan Islam dengan menulis menggugurkan kitab-kitab sunnah, ini kok malah jadi satu di antara hal yang sangat bermanfaat. Mungkin sekarang enggak terlalu lah karena sudah kalah dengan media. Tapi untuk merujuk, Masya Allah ini. Mengumpulkan coba 6 kitab induk hadis itu dikumpulkan dalam beberapa lembaran jilid yang disebutkan, ini di sini. Ini di sini, ini di sini. Hanya sebatas matan-matannya, ada nomor-nomornya. Mungkin kalau kita baru belajar, kisi kitab apa ya, kurdan yang nomor-nomor tok. Dari nomor-nomor tok itu, tapi itu nomor hadis. Nomor-nomor tok karo beberapa lafaz hadis begini. Angger wong mandan nyeleneh sedidik ya apa ninggana racikan nomor apa nomor-nomor. Mungkin gimana ndelang gimana ge tok nomor-nomor iki. Masyaallah. Kitab yang mirip-mirip seperti itu ya, kitab seperti Irwaul Ghalil Al-Albani, silsilah al-ahadith as-sahihah. Itu kan banyak nomor-nomornya kan. Apa maksud dari nomor-nomor itu? Masya Allah. Wa takawwanat dawawinu sunnah al-mawjuda al-an walhamdulillah bi'aidil muslimin al-yawm. Sehingga terkumpullah diwan-diwanu sunnah, kumpulan-kumpulan sunnah yang sampai sekarang ini masih ada. Walhamdulillah. Dengan sebab tangan-tangan kaum muslimin di hari itu. Ketika mereka menulis hadis, apakah ya mereka tahu kalau kita akan memberikan, akan mendapatkan manfaat dari apa yang telah mereka tulis? Mungkin mereka gak terfikirkan. Ya semoga lah. Tulis saja. Mungkin setelah saya mati, ada orang-orang setelah saya yang membaca kitab-kitab saya, karya saya. Seperti kitab Al-Muwatta, Al-Imam Malik. Kitab Al-Muwatta, karya Al-Imam Malik, ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Sebelum muncul Sahih Al-Bukhari. Kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik ini apa namanya? Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim sebelum muncul Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Al-Muwatta Al-Imam Malik. Di zaman Al-Imam Malik itu banyak sekali kitab-kitab Al-Muwatta, Al-Muwatta, Al-Muwatta. Al-Muwatta'at itu banyak. Judulnya Al-Muwatta. Imam ini juga menulis Al-Muwatta. Imam ini juga menulis Al-Muwatta. Ini Al-Muwatta. Oleh karena itu, Imam Malik ditanya, kenapa engkau memberikan nama kitabmu yang berisikan tentang hadis-hadis dengan Al-Muwatta? Padahal sudah banyak karya-karya yang juga berjudul Al-Muwatta. Kata beliau, maka lillahi baqin, apa yang ia persembahkan untuk Allah akan senantiasa langgeng. Insyaallah. Artinya, oh berarti dia pada orang ikhlas itu ya. Ya ikhlas. Kapasitas keikhlasannya mungkin berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah jawaban Al-Imam Malik. Insyaallah. Dan sampai sekarang kan, kita tahunya ya Al-Muwatta karya Al-Imam Malik. Ada yang tahu kitab Al-Muwatta yang bukan Al-Imam Malik? Nah. Ini satu di antara ya karya-karya mereka para ulama us-sunnah. Mereka sangat menjaga hadis. Mereka sangat menjaga sunnah hingga hari kita sekarang. Banyak sekali kitab-kitab hadis yang belum kita baca. Yang belum kita hafal. Banyak sekali. Saking banyaknya mungkin kita kalau ingin menghafal itu malas dulu. Ya kan? Jilid-jilid Sahih Bukhari ribuan itu. Kalau mau dijilidkan dengan tulisan yang wajar, mungkin bisa masih tulisan wajar itu orang terlalu besar juga enggak terlalu kecil. Mungkin sampai 4 juz yang gede-gede. 4 juz aja itu gede-gede itu. Satu jilidnya gede. Dan untuk menghafal kayak gitu sebrondol-brondol papat kan mentalnya wis dong gisit ya kan? Iya kan, aduh kok ngapal nawis urip kadang ya rekasa ning ki malah rekasa maning kok ngapal kan don gisit ini mentalnya wis kalah. Ya wis lah. Enggak usah melihat kitab yang banyak yang gede hadis itu. Ada kitab itu berjudul apa? Mi'atu hifz, mi'atu haditsan begitu. Yang berkumpul 100 hadis itu pendek-pendek paling innamal a'malu binniyat. Nah, berarti ini Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Atau misalkan iyyakum wadh-dhon fa inna dhanna akdzabul hadis. Oh, ini Bukhari sahabatnya Abu Hurairah. Ini kan pendek-pendek. Nah, itu di situ. Ora kabehan diapal ya. Ora ninggal nakabeh, hai gue maksudnya. Ora kabehan dijiot ya, ning ya nang jiotnya yang semene mampune semene. Ngamal naiknya semene gitu loh. Ya wis ngamalkan. Hafal seperti itu. Hadis. Masya Allah. Dulu ketika Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah masih hidup, beliau kan termasuk ahli hadis ya zaman kita sekarang. Tahun 2000 atau 2001 beliau wafat rahimahullahu taala. Beliau sebelum-sebelumnya. Beliau sebagaimana yang kita ketahui mengasuh di pondok pesantren Darul Hadis yang ada di daerah Damaj, Yaman. Yang namanya pondok pesantren, ya mirip-mirip lah sejatinya. Ana tukang masake, ada tukang bangunan, bangun, ada tukang kebersihan, dan seterusnya. Ana tukang sing gawe nyopir, batiri syekh, ngancani syekh, kalau syekh keluar. Ini sesuatu yang lumrah kan berarti mirip lah ya, sama kayak kita kan. Ada ana sing gawe ustade, kadang ana sing galon, ngumpul galon apa untuk usaha ma'had. Itu beliau terus tetap memberikan semangat kepada orang-orang yang mungkin sepintas bukan para penuntut ilmu, tapi jangan sampai meninggalkan itu semua. Hafalkan hadis-hadis sehingga ya mereka sedikit-sedikit paham tentang hadis, sedikit-sedikit juga hafal hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak jarang syekh terkadang bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang ada di sampingnya, yang dekat dengan syekh. Hadis, innamal a'malu binniyat. Man sahabiyyu wa man ra'ahu. Siapa yang meriwayatkan, siapa sahabatnya. Hingga kemudian mereka terbiasa. Ala bisa karena biasa, kan begitu. Terbiasa dengan hadis yang disampaikan oleh syekh dalam pelajaran-pelajarannya. Hingga ketika seorang ada datang ke Damaj, ya, ada satpamnya di depan pintu gerbang. Satpamnya aja kadang pegangannya kitab hadis dan hafal hadis. Kibene satpam itu. Bilang tukang masake, iya juga pada menghafal hadis. Hafal hadis. Kibene tukang masake. Mene tukang masake, mene satpame, mene orang-orang yang disikilang syekh. Apa maning santrine, apa maning gurune, kan begitu. Artinya perhatian mereka kepada hadis, menghafal hadis itu luar biasa. Tidak ada mereka beralam begini-begini, enggak ada. Satu, meskipun satu lafaz, dua lafaz, tiga lafaz hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'jurun insyaallah. Mereka kan diberi pahala insyaallah. Nah, maka ini keberkahan ma'asyiral muslimin dan bukti bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga dalam kitab-kitab ataupun di dada-dada mereka yang tidak didapati oleh umat-umat sebelumnya. Artinya kita sudah tahu dengan mata kepala sendiri. Iya. Yaman. Demikian. Masya Allah, tabarakallah. Tayyib, masih dalam pembahasan hadis sehingga ya kitab-kitab hadis, siapa yang ya bisa mempelajari hadis, ya semoga dia menjadi orang-orang yang cinta kepada sunnah dan mereka adalah orang-orang yang paling membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Para orang-orang ahli hadis sebentar-sebentar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar-sebentar baca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka adalah orang-orang yang paling banyak membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadha qadar insyaallah nuwasilu fi liqa'il ghad. Demo selesai ya insyaallah. Mudah-mudahan ini selesai. Makanatus sunnati fil Islam. Rasanya iki seneng banget nyong, yang seneng banget karena rampung maca A sampai Z bagaimanapun bacanya ya kan? Rasanya kita senang banget. Khatam lah terang-terang. Ya kadang yang gemen guling ngaji kita, kadang ya karo ngantuk, ya wajar lah ya. Nyong aku ni dah lek orang gemilang-ilang nangga. Ini dulu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Iya kadang ya. Kadang ngertulisan surat-surat ngantuk kan ketahuan itu. Setelah taklim biasanya, ini tulisan saya, catatan-catatan saya. Orang gena ya, kadang aku garis-garis. Dok, jadi aku mau nulis sama yang lurus. Jadi aku garis-garis. Dok. Itu kita alami. Gitu loh. Gak apa-apa. Makanya tadi saya bilang, alhamdulillah semoga kita bisa selesai. Ya bagaimanapun keadaannya, daripada buang sama sekali, ya kan? Lebih parah maning kan? Iya kan? Anggara mau banding-bandingan. Alhamdulillah, nikmat Masya Allah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ishadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzulu hafidhukumullah.